Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله الحمد لله. Tidak henti-hentinya kita memuji Allah Rabbul Alamin, menyanjungnya, dan senantiasa mengarahkan segala bentuk pujian kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kita bersyukur kepada Allah di mana pada malam hari ini kita masih dipertemukan dalam majlis yang mulia, yang kita berharap barokahnya, demikian juga kebaikannya baik kita secara pribadi, demikian juga kepada keluarga kita dan masyarakat kita. Kita berada di majelis ilmu, majelis ibadah, majelis ta'ah, majelis munasahah, sehingga ini tentunya mengingatkan kepada kita sekalian untuk kita bersama-sama ikhlasun niyah, mengikhlaskan dan menuluskan niat-niat kita dan maksud dari tujuan duduknya kita di tempat ini, yaitu kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, insyaallah taala pada malam hari ini kita akan sedikit melanjutkan apa yang telah kita sampaikan pada tausiah ataupun kajian kita sebelumnya, ketika kita menyebutkan tentang beberapa perkara, beberapa sebab-sebab yang bisa ditempuh oleh seorang hamba untuk bisa terhindar dari penyakit riya. Oleh karena itu, sekedar mengingatkan sebelum kita lanjutkan dari apa yang telah kita sampaikan dari obat-obat ataupun resep untuk terhindar dari riya, poin yang pertama dan yang utama yang kita sampaikan adalah doa, berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah Jalla wa'ala senantiasa memperbaiki kondisi hati-hati kita. Demikian juga yang kedua, al-haya'u minallah, kita tanamkan pada diri kita rasa malu kepada Allah bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dari amalan ibadah dan ta'ah itu semata-mata bantuan dari Allah, bukan karena kepandaian kita, bukan semata-mata karena kita hebat, kita lebih dari yang lainnya, bukan sama sekali. tapi itu semata-mata wahyu ataupun semata-mata ya, taufik dari Allah Jalla wa'ala, bantuan dari Allah kepada kita untuk kita ya, bisa beramal saleh, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab yang ketiga adalah kita banyak-banyak ya, mengingat tentang adab Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang balasan yang mengerikan yang Allah siapkan bagi pelaku dosa dan riya termasuk di dalamnya. Kemudian yang keempat adalah mujahadatun nafsi, ya, serius dan sungguh-sungguh dalam mengekang ya, hawa nafsu untuk kita kondisikan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang kelima adalah muhasabatun nafsi, ya, senantiasa introspeksi, mengoreksi ya, jiwa-jiwa kita, hati-hati kita, ya, terus diperiksa, ya, terus ditelaah, jangan sampai penyakit-penyakit hati masih bercokol ya, pada hati-hati kita, sehingga ini akan menggerogoti ya, amalan-amalan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ya, kalau ada yang mungkin masih ingat ya, sampai poin yang kelima atau keenam? Keenam. Sudah keenam. Ayo. Dan poin yang keenam ya, termasuk obat dari penyakit riya adalah fi'lul ibadati sirran ya. Membiasakan diri untuk mengerjakan amalan ibadah ya, secara rahasia. Ya, sir, tidak ditampakkan kepada yang lainnya. Ya, terlebih amalan-amalan yang sunnah. Ya, selama kita bisa dan memungkinkan untuk kita kerjakan ya, sampai enggak ada yang tahu, itu yang kita tempuh ya. Kecuali terpaksa ataupun ada maslahat yang kuat, yang besar untuk kita kerjakan secara terang-terangan, maka mungkin ya, kita baru mengatakan afdal untuk dikerjakan di hadapan manusia. Oleh karena itu, sekedar mengingatkan ya, yaitu di sini beliau sebutkan hafizahullah beberapa ayat Al-Qur'an, demikian pula sunnah Rasulullah yang menjelaskan anjuran untuk mengerjakan amalan ibadah secara sir ya. Firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat ke-64, Allah menyatakan walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama, dan orang-orang yang mereka yabituna lirabbihim, menginap ya, untuk Allah ya, ataupun kepada Allah, sujjada wa qiyaman, dalam kondisi mereka sujud dan berdiri, yaitu ibadah. Maka di sini dijelaskan oleh Imam Al-Baydawi rahimahullah, walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama ay fi shalah wa takhsisul baitutati li anna al-ibadata billaili ahmaz wa ab'adu 'anil riya. Kenapa Allah khususkan di sini tentang sifat kaum mukminin bahwa mereka suka ya, berdiri dan sujud di waktu malam ya, dikhususkan baitutah, ibadah di waktu malam, karena ya, ibadah di waktu malam itu ahmaz ya, lebih dahsyat, lebih serius, wa ab'adu 'anil riya, dan lebih menjauhkan seseorang dari riya. Ya, di saat kebanyakan manusia tidur ya, terlelap istirahat, lah dia bangun dalam kondisi enggak ada yang tahu, sampai keluarganya, istri dan anaknya enggak ada yang tahu ya. Nah, dia sedang berdiri menghadap Allah, bermunajat kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini, ayat ini disebutkan ya, oleh Allah Jalla wa'ala dalam konteks pujian. Ya, ketika Allah menyebutkan tentang karakter, sifat-sifat kaum mukminin, bahwa mereka di waktu malam adalah beribadah. Ya. Kemudian disebutkan juga di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Allah menyatakan, Amman huwa qanitun ana al-lail. Al-Imam Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani rahimahullah beliau mengatakan, "A anta ahsanu halan wa ma'alan amman huwa qa'imun bimu bimawajib ta'at?" Apakah Anda merasa lebih baik keadaan dan tempat kembalinya, ataukah justru yang lebih baik orang yang senantiasa berdiri dengan mengerjakan amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan ketaatan, wa daimun ala wadhaifil ibadat fi sa'atil lail allati fiha al ibadah. Demikian juga orang yang senantiasa continue terus-menerus menjaga ibadahnya di waktu malam. Aqrabu ilal qabul wa ab'adu anir riya. Di mana ibadah yang dikerjakan di waktu malam ini lebih dekat untuk diterima di sisi Allah tentunya, dan lebih menjauhkan seseorang dari riya. Nah, ini dua ayat yang Allah sebutkan untuk menjelaskan tentang keutamaan mengerjakan ibadah di saat sepi dari orang. Contoh yang berikutnya dalam surah Al-Baqarah ayat ke-271, Allah menyatakan, "Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Dan apabila kalian sembunyikan sedekah yang kalian berikan, kemudian kalian berikan kepada orang-orang fuqara, mereka yang butuh mendapatkan bantuan, "Fa huwa khairul lakum," kata Allah, maka itu jauh lebih baik untuk kalian. Allah sebutkan sedekah yang diberikan secara sir, disembunyikan, enggak ada yang tahu kecuali dia dengan yang diberi, ini lebih baik, lebih bagus, lebih afdal, lebih utama daripada yang terang-terangan. Ya tentunya lebih utama dari dua sisi, dari yang diberi juga lebih terjaga harga dirinya, enggak sampai rendah. Demikian pula terjaga dari sisi yang memberi, lebih terjaga dari penyakit riya. Beda kalau diumumkan, beda kalau ditonton, disaksikan oleh saudaranya, meskipun dia sudah berusaha menjaga, tapi syaitan syaitan terus membisikkan rasa bangga minimal, ataupun haus dengan pujian atau mungkin bisa merendahkan merendahkan atau menghinakan orang yang diberi bantuan. Nah, maka di sini kata Ibnu Katsir rahimahullah, kata beliau, "Fihi dalalatun ala anna israra sadaqati afdalu min idhariha." Ayat ini menunjukkan bahwa bersedekah tidak secara terang-terangan itu jauh lebih afdal daripada ditampakkan. "Li'annahu aba'adu 'anir riya," karena itu lebih jauh dari riya. "Illa ayatarattaba 'ala al-idhar maslahatun rajihah min iqtida'in nasi bih," kecuali apabila ketika dia tampakkan sedekahnya itu akan menimbulkan maslahat yang lebih kuat, manfaat yang lebih besar. Apa manfaatnya? Yaitu orang lain bisa mencontohnya, bisa terdorong, tersemangati untuk ikut bersedekah. Ini maslahat yang rajihah. Sehingga dengan ini fayakunu afdala min hadhil hithiyah. Sehingga apabila demikian, ketika ada maslahat yang rajihah, itu lebih afdal untuk bersedekah secara terang-terangan. Kenapa? Menjadi contoh bagi yang lainnya. Ini sedekah, demikian pula yang lainnya. Salat. Seakan-akan kaum muslimin mencukupkan dengan salat yang wajib. Misalkan mereka melalaikan, mengabaikan salat-salat sunnah rawatib. Mereka enggak kerjakan di masjid, demikian pula di rumah, mereka tinggalkan, cukup yang wajib saja. Maka dia bangkit untuk menghidupkan sunnah ini, selesai sholat wajib dia kerjakan sholat sunnah rawatib. Di mana? Di masjid. Padahal yang afdal di mana? Di rumah. Yang afdal, yang pahalanya lebih besar, di rumah. Tapi ketika ada maslahat yang rajihah, dia kerjakan di masjid. Kenapa? Menghidupkan sunnah. Sehingga yang lainnya bisa terdorong. Salat apa ini? Bagi yang belum tahu. Bagi yang lupa, yang sudah tahu hukumnya, yang sudah ngerti anjurannya, kemudian diabaikan, jadi ingat. Ternyata ada salat sunnah. Terlebih ketika terjadi dialog. Mungkin ada sebagian. Yang wajib ajalah. Ini aja udah mending. Maka terjadi dialog. Apakah Anda bisa menjamin salat wajib Anda diterima? Enggak bisa. Hanya Allah yang tahu. Kalau begitu, tolong. Hidupkan sunnah ini. Di sana ada anjuran dari Nabi. Tentang adanya kemungkinan bahwa ketika seorang mengerjakan salat yang wajib, itu hilang konsentrasinya. Kurang rukunnya. Demikian pula yang wajibnya, apalagi yang sunnahnya. Sehingga untuk melengkapi kekurangan-kekurangan kita di dalam salat, maka di dalam Islam ada anjuran untuk mengerjakan salat sunnah. Sehingga kata Nabi, bahwa terkadang ada sebahagian kaum muslimin mengerjakan salat tidak mendapatkan pahala kecuali 1/10, ada yang 1/9, ada yang 1/8, ada yang 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengahnya. Enggak ada yang utuh. Kenapa? Ini kekurangan kita, kelalaian kita. Sehingga hendaknya ini yang seperti ini ditutupi, disempurnakan dengan salat-salat yang sunnah. Demikian pula yang lainnya. Naam. Disebutkan di sini, kata beliau menukilkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ahmad dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, al-jahiru bil Qur'an kal jahiri bis sadaqah wal musirru bil Qur'an kal musirri bis sadaqah. Orang yang mengeraskan bacaan Qur'annya itu seperti orang yang bersedekah secara terang-terangan. Baca Qur'an dengan suara yang keras, lantang. Itu seperti orang yang bersedekah secara terang-terangan. Wal musirru bil Qur'an kal musirri bis sadaqah. Demikian juga sebaliknya. Orang yang membaca Al-Qur'an secara pelan juga sama seperti orang yang bersedekah, tidak secara terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Sehingga di sini para ulama menjelaskan bahwa asal sedekah, demikian pula ibadah sunnah yang lainnya, yang afdal dikerjakan secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi. Dan ini dikuatkan dengan hadis yang lain yang sahih yang datang dari Nabi. Hadis yang menjelaskan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada yaumul qiyamah di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan 7 kelompok manusia dari kalangan kaum muslimin, kaum mukminin yang nanti pada yaumul qiyamah akan mendapatkan kehormatan, kemuliaan di sisi Allah berupa naungan di bawah naungan arsy Allah jalla wa ala, yang pada hari itu enggak ada naungan kecuali naungan Allah. Ketika matahari didekatkan sedekat-dekatnya, kondisi manusia yang sangat kalut, mengerikan dan mencekam, mereka enggak ngerti akan diarahkan kemana, akan ditempatkan di mana mereka, surga atau neraka. Kalut, kacau. Maka di sana Allah memberikan khabar di dalam hadis ini, ada 7 golongan, 7 kelompok manusia dari kalangan kaum muslimin, kaum mukminin yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah jalla wa ala. Yang pertama, imamun adilun, imam yang adil, pemimpin yang bijak, yang bisa menempatkan kebijakan-kebijakan keputusannya secara tepat, secara syar'i. Baik pemimpin dalam ruang lingkup yang besar, kepala negara, kepala pemerintahan, presiden, ataupun yang di bawahnya, gubernur, wali kota, bupati, atau yang setelahnya. Demikian pula pemimpin dalam skop yang lebih kecil, memimpin dalam rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, suami. Ini apabila dia bisa adil, ya, bijak, ya, dengan ilmunya dia tepat dalam mengambil keputusan dan kebijakan, ini nih, ya, termasuk yang mendapatkan janji dari Nabi, mendapatkan perlindungan dari Allah pada yaumul qiyamah. Yang kedua adalah syabun nasya fi ibadatillah, seorang pemuda, ya, seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tadi di awal disebutkan, kelompok yang pertama adalah imam yang adil. Kenapa demikian? Ya, kenapa disebutkan imam? Bukan rakyat jelata, bukan orang biasa. Kenapa imam? Ya, ya, karena imam, pemimpin, ya, kebiasaannya, karena dia menganggap punya kekuasaan, cenderungnya sewenang-wenang, ya enggak? Ya, pengennya seenaknya. Kenapa? Berkuasa. Semuanya ada di tangannya. Mau apa saja bisa. Pengen ini bisa, pengen itu bisa. Semuanya tunduk dalam perintahnya. Maka ketika dia bisa mengekang emosinya, hawa nafsunya, ditundukkan dengan syariat sehingga bisa adil, ini buahnya, mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ini, seorang pemuda yang tumbuh berkembang, ya, dalam ibadah kepada Allah, dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan pemuda karena kebanyakan pemuda emosional, ya, sukanya hura-hura, ya, enaknya atau senangnya foya-foya, ya, mumpung masih muda, masih kuat. Ya, beda kalau sudah tua, pikirannya lain, ya. Nah, bukan berarti yang tua, yang dia senantiasa menjaga ibadah kepada Allah, enggak mendapat jaminan, ya. Bukan itu maksudnya. Namun disebutkannya pemuda di dalam hadis ini itu sebagai penekanan, berita gembira sekaligus hasungan kepada para pemuda. Sehingga hadis ini juga pada hakikatnya masuk di dalamnya para orang tua, ya, yang sudah menjaga ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau orang tua rajin ibadah, wajar. Ya, wajar, memang sepantasnya begitu. Ya, tapi kalau ada pemuda yang tekun ibadah, rajin menuntut ilmu, mengaji Islam, membahas hadis dan sunnah Rasulullah, Al-Quran, ya, semangat, ini baru top. Kenapa? Mayoritasnya pemuda menyeleweng. Ya. Banyakannya di jalanan, ya, di mal-mal, hura-hura. Itu kebanyakannya. Sehingga ketika ada seorang pemuda yang dia bisa mengekang, ya, emosinya dan bisa mengendalikan hawa nafsunya untuk tidak terpengaruh dengan lingkungannya yang rusak, maka inilah pemuda yang mendapatkan jaminan dari Nabi, mendapatkan apa? Perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada yaumul qiyamah. Berikutnya, rajulani tahabba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi, dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ya. Ini termasuk, ya, tali keimanan yang paling kuat, yang paling hebat, yang paling kokoh. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya, "Inna, ya, awsaqu 'aral iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Termasuk tali keimanan yang paling kuat, yang paling dahsyat, enggak bisa dipisahkan. Meskipun dengan jarak yang sangat jauh, meskipun dipisah dengan perbedaan suku, ya, perbedaan strata sosial, pekerjaan, latar belakang, namun karena adanya tali ini menjadi kuat, menjadi bersatu. Apa itu? Al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Cinta dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita saja yang di sini nih, berkumpul di tempat ini, ya, dalam kondisi kita, ya, berbeda-beda latar belakang kita, ya, kesibukan kita bermacam-macam, ya, profesi kita juga beraneka ragam, gak sama, ya, usia juga, ya, lebih-lebih, ya, macam-macam, sukunya ya beda. Tapi luar biasa. Allah satukan hati kita yang awalnya enggak kenal, yang awalnya enggak saling tahu. Tapi subhanallah, dengan satu akidah, satu tujuan, satu pembahasan, satu yang kita dambakan dan satu yang kita pelajari, kitabullah dan sunnah Rasulullah, dengan bimbingan para sahabat, para ulama salaf, sehingga kita bisa ngumpul, bisa bersatu, bisa akrab, bisa dekat, melebihi kedekatan kita dengan keluarga kita mungkin, melebihi keakraban kita dengan kerabat-kerabat kita. Bukan gitu? Ya, kita rasakan. Ya enggak? Kenapa kita jauh dengan saudara kita padahal ada hubungan darah? Iya. Ya, karena ternyata dia lebih sibuk dengan dunia, ya. Kita enggak. Ya. Sibuk dengan dunia, lupa dengan akhiratnya. Sehingga ternyata tujuannya beda. Ya, atau sama-sama aktivis, sama-sama ya, giat mengkaji Al-Quran, mengkaji Islam, tapi ternyata pemahamannya beda. Ya, kalau kita memahami Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman Salafus Saleh, adapun saudara kita mungkin, kerabat kita beda. Memahami Al-Quran dan Hadis pakai akal, ya, atau pakai mimpi, atau yang lainnya. Kelompok yang berikutnya. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid idza kharaja minhu hatta yarji' ilayh. Seseorang yang hatinya senantiasa terkait dengan masjid, sehingga ketika dia keluar dari masjid, ya, sampai dia kembali lagi ke masjid. Luar biasa. Di dalam masjid, di luar masjid, hatinya terkait dengan masjid. Ya. Ini juga termasuk kelompok yang mendapatkan jaminan dari Allah berupa naungannya pada yaumul qiyamah. Berikutnya, rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainah. Seorang ya, yang dia berzikir mengingat Allah, ya, dikala sepi sendirian kemudian berlinang kedua matanya, ya. Menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah. Ada seorang yang diajak oleh seorang wanita untuk melakukan perzinaan, ya. Dalam kondisi wanita ini punya kedudukan dan punya kecantikan. Kemudian orang ini mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ngajak bukan orang sembarangan, ya, mungkin kembang desa, ya, tapi ya, hatinya rusak. Nah, punya kedudukan, terpandang di tengah kampungnya, ngajak seorang pemuda untuk berbuat mesum, berzina. Maka ya, orang tadi dengan takutnya kepada Allah, dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Ya, kita ingat ya, kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ya, bagaimana beliau ya, dilindungi oleh Allah Jalla wa'ala dari perbuatan fahisyah. Dalam kondisi ya, seluruh faktor-faktor pendukung untuk seseorang jatuh dalam perzinaan ada. Ya, yang ngajak Nabi Yusuf siapa? Ya, istri raja. Tokoh. Ya. Tokoh nomor dua setelah suaminya. Ratu. Tambah lagi cantik. Bahkan disebutkan bahwa sang ratu ini Imratul Aziz, ya, ini sudah bersolek, ya, berdandan. Tambah lagi, ya, Nabi Yusuf ini budak bawahannya, ya. Nah, yang umumnya harus tunduk kepada tuannya. Tambah lagi kondisinya sepi, nggak ada yang tahu, di kamar. Tambah lagi dikunci semua pintu dan jendelanya. Ya. Tambah lagi Nabi Yusuf ketika itu lagi ya muda-mudanya, ya lagi muda-mudanya. Nah, kalau sekarang, ya yang tua saja, ya masih nggak tahu diri, ya. Nah, nggak bisa mengendalikan nafsunya, ya. Sudah tua, na'udzubillah, ya sudah punya cucu bahkan cicit, ya. Subhanallah, jatuh dalam perzinaan. Ya, ini ya yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, termasuk ahlun nar, penghuni neraka. Ya, yaitu syaikhun zanin yang diharamkan oleh Nabi untuk masuk dalam surga, yaitu syaikhun zanin. Apa syaikh? Orang tua, ya, berzina. Ya, na'udzubillah. Ya, bukan berarti yang muda ya enggak apa-apa, yang ini ngawur namanya. Ya. Disebutkannya syekh ya, orang tua karena apa? Karena biasanya orang tua itu syahwatnya apa? Sudah mulai menurun. Ya, sudah mulai menurun, beda dengan anak muda. Sehingga ketika menurun, ya sewajarnya ya. Enggak sampai jatuh dalam perzinahan. Lah ini jatuh dalam perzinahan. Nah, ini Nabi Yusuf alaihissalam ketika itu lagi muda-mudanya, ya, lagi kuat-kuatnya, tapi subhanallah, dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dengan kejujuran dan keikhlasan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam untuk taat kepada Allah, tetap tidak mau mengikuti ajakan mesum dari Imratul Aziz, sang ratu tadi, sampai akhirnya beliau lari, ya, gak tahan, pengen kabur, menuju ke pintu kerajaan yang sudah tertutup. Sampai akhirnya ternyata di depan pintu, setelah dibuka, ada sang raja. Alhamdulillah, Allah selamatkan, Allah jaga beliau. Nah, ini ya seorang pemuda yang dia ya enggan untuk berbuat zina karena takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kelompok yang keberapa? Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ini yang menjadi syahid inti dari hadis ini dengan pembahasan kita, anjuran untuk ya bersedekah secara diam-diam, bahwa termasuk kelompok yang ketujuh yang akan mendapatkan naungan arsy Allah pada yaumul qiyamah, yaitu seseorang yang bersedekah ya dengan sedekah yang dia sembunyikan sedekah tadi, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah diberikan oleh tangan kanannya. Nah, luar biasa. Nabi gambarkan ya, untuk kita bisa membayangkan ya, betapa tersembunyinya sedekah orang tadi, sampai tangan kirinya gak ngerti apa yang telah diberikan oleh tangan kanannya. Nah, disebutkan ya dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau ya menjadikan ada satu bagian khusus ya dari sudut masjid sebagai kamar ya untuk beliau mengerjakan salat ya tahajud, salat malam, qiyamul lail di malam bulan Ramadan. Maka Nabi ketika itu ya beliau mengerjakan sholat di tempat itu beberapa malam ya. Kemudian ternyata diikuti oleh para sahabat ikut sholat malam bersama Nabi berjamaah ya di Masjid Nabawi. Falamma 'alima bihim ja'ala yaq'ud. Kemudian ketika Nabi mengetahui bahwa ternyata para sahabat Nabi mereka ikut-ikutan sholat bersama Nabi, sholat malam di Masjid Nabawi, ya maka Nabi mulai duduk, enggak sholat malam, ya di masjid, tapi di rumahnya. Fa kharaja ilaihim, ya kemudian Nabi keluar menghadap kaum muslimin, seraya mengatakan qad araftu alladhi ra'aitu min sani'ikum, fasallu ayyuhan nas min fi buyutikum. Fa inna afdhala as-salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Aku telah mengetahui, kata Nabi, apa yang telah kalian perbuat maka salatlah kalian wahai kaum muslimin di rumah-rumah kalian. Fa inna afdhalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Karena sungguhnya salat yang paling afdal yang dikerjakan oleh seseorang adalah di rumahnya, kecuali salat yang wajib. Salat yang wajib. Nah, sehingga ini hukum asalnya. Ya. Salat sunnah yang afdal di rumah. Ya, salat sunnah rawatib, salat duha, salat witir, ya, ataupun salat sunnah secara umum. Ada pun salat yang wajib, makanya afdal, bahkan yang wajib adalah di masjid bagi kaum laki-laki. Ya. Nah, namun terkadang ada sebagian kita, ya, mendapatkan problem. Misalkan, ya, ketika subuh, ya, itu kan ada anjuran untuk mengerjakan sholat sunnah rawatib. Berapa rakaat? 2. Rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha, kata Nabi. 2 rakaat sunnah fajar itu lebih baik di sisi Allah, ya, daripada dunia dan seisinya. Nah, kemudian dia sholat di rumahnya 2 rakaat sholat sunnah rawatib qabliyah subuh, maka dia masuk, ya, ke dalam masjid, mendapati imam belum datang. Ya, akhirnya dia menunggu. Ya, menunggu. Maka di sini, ya, mana yang lebih afdal? Apakah dia diam, berdiri, ya, menunggu imam, ataukah dia mengerjakan sholat tahiyatul masjid, kemudian duduk, menunggu imam? Ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam hal ini. Ya, nah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Namun yang zahir, berdasarkan keumuman dari hadis, ya, tentang anjuran mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid, maka dalam kondisi demikian, ketika imam belum datang, maka hendaklah dia mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya. Idza dakhala ahadukum ilal masjidi, fala yajlis hatta yarka rak'atain. Nah, apabila seseorang masuk masjid, maka janganlah dia duduk kecuali, ya, sampai dia mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, itu tahiyatul masjid, dan itu lebih afdal baginya. Ya, oleh karena itu enggak pernah ternukilkan dari para sahabat dahulu, ya, mereka menanti imam datang kemudian berdiri, enggak ada. Yang ada justru anjuran untuk mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid, itu lebih afdal, ya, baginya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Taib. Kemudian, yang berikutnya, sudah isya, sudah, belum, saya kaget 9 kurang berapa menit, belum, 6 menit lagi. Baik, kita masuk, ya, pada poin yang berikutnya. As-sababus sabi', sebab yang ketujuh dari kiat-kiat untuk bisa terhindar dari penyakit riya. Kata beliau habibullah, yaitu al-ikhlasu fil amal, ikhlas dalam beramal, ya, dalam setiap aktivitas ibadah kita. Dan ikhlas yaitu seseorang meniatkan dalam ibadahnya mengharapkan pahala si Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mengharapkan ganjaran dan balasan kebaikan dari Allah jalla wa'ala. Maka diantara upaya kita untuk ikhlas dalam setiap kegiatan ibadah kita, diantaranya, ya, mengingat keutamaan ibadah tersebut. Ingat keutamaannya. Ya. Sehingga yang terbayang ketika kita, ya, mengerjakan ibadah tersebut adalah balasan di sisi Allah. Ya. Sehingga yang mendorong kita untuk mengerjakan amalan tersebut adalah ingin meraih keutamaan tadi. Atau, ya, mengingat kepada akhirah, hari pembalasan. Ya, hari kiamat. Ini juga termasuk kiat untuk bisa ikhlas dalam amalan ibadah kita. Demikian juga mengingat kematian, Ini juga termasuk kiat dan cara yang ampuh untuk bisa meraih keikhlasan dalam ibadah. Ya, oleh karena itu dalam hadis, meskipun sebagian para ulama melemahkan, namun maknanya bagus. Ya. Sebutkan dalam riwayat tadi, ya, kata Nabi, "Idza kumta ila salatika fasalli salata muwaddi'in." Apabila Anda mengerjakan salat, maka ya, bangkitlah mengerjakan salat seperti salat perpisahan. Yang enggak ada salat lagi setelah itu. Ya. Nah, gimana ya, orang mau dieksekusi misalkan. Hari ini jam 12 malam mau dieksekusi mati. Ya, kira-kira gimana sikapnya? Kayaknya sudah hilang ya dunia dan seisinya. Ya, pengennya tobat-tobat sudah. Ya, dengan tobat yang seikhlas-ikhlasnya dan pengennya semua kesalahannya dimaafkan. Ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalaupun dia salat luar biasa, salat yang terakhir. Ya, khusyuknya masyaallah. Nah, demikian ya. Kita kondisikan setiap ibadah kita, salat kita. Oleh karena itu disebutkan ya oleh para ulama dari Fudail bin Iyadh rahimahullah, kata beliau, "Man 'arafa Allah haqqal ma'rifati fa huwa ba'idun min ad-dhalalah." Orang yang betul-betul ya, mengenal Allah, maka dia adalah orang yang sangat jauh dari kesesatan. وَمَنْ عَرَفَ الْإِخْلَاصَ فَهُوَ بَعِيدٌ عَنِ الرِّيَا. Dan barang siapa yang mengenal keikhlasan, maka dia adalah orang yang sangat jauh dari penyakit riya. وَمَنْ أَنْزَلَ الْمَوْتَ حَقَّ الْمَنْزِلَةِ فَلَا يَغْفُرُ عَنِ الْمَوْتِ. Dan barang siapa yang benar-benar mendudukkan kematian pada tempatnya, maka dia tidak akan lalai dari kematian. Artinya dia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Kalau dia betul-betul memahami hakikat dari al-maut. Sebagaimana ketika seorang betul-betul ngerti dan faham tentang ikhlas, dia pun akan betul-betul berusaha menjauhkan dirinya dari penyakit riya. Haus ya, dari pujian manusia karena ibadahnya. Sebab yang ke-8 ya, yaitu ayyasta'idza billahi minasyaitan, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Ya, karena ya, bisikan-bisikan riya ya, keinginan untuk mendapatkan pujian dari manusia karena amalan ibadah ini termasuk ya gangguan-gangguan syaitan, was-was dari syaitan. Ya, sehingga di sini kita harus insaf, harus adil, bisa menempatkan ya, hati kita pada tempat yang tepat. Ada sebagian orang, ya, karena haus dengan pujian manusia dari kebaikan-kebajikan yang dia lakukan, akhirnya dia mengamalkan amalan kebaikan. Ya. Ingin mendapatkan pujian dari manusia. Tapi ada yang justru sebaliknya. Karena khawatir dipuji oleh manusia, gak mau, akhirnya gak mau mengerjakan ibadah tersebut sama sekali. Dia tinggalkan sama sekali. Ya. Katanya karena khawatir. Ya. Katanya karena khawatir jatuh dalam riya, akhirnya dia tinggalkan. Ini juga keliru. Ya, sehingga yang tepat adalah dia berusaha untuk melatih dirinya, membiasakan dirinya mengerjakan amalan kebaikan, namun jaga hatinya itu. Ini sikap ahlus sunnah. Gak ekstrim kanan, gak ekstrim kiri. Kita mengerjakan ibadah bukan karena pujian, dan juga kita tidak meninggalkan amal ibadah bukan karena takut dipuji oleh manusia. Tapi kita kerjakan sambil kita terus berbenah diri, memperbaiki hati-hati kita, introspeksi, jangan sampai ada niatan-niatan untuk mendapatkan pujian ya, dari manusia. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ya. sudah tiba waktu isya, insyaallah kita skors dulu ya sholat isya, kemudian setelah itu mungkin kita lanjutkan ya, sedikit ya, melengkapi ya, beberapa sebab dari cara dan kiat mengobati penyakit ria bismillah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.